Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Halaqah yang ke-8 dari silsilah beriman dengan para rasul adalah tentang cara beriman dengan para rasul, bagian yang ke-6. Di antara cara beriman dengan para rasul alaihimussalam adalah keyakinan bahwa Allah telah melebihkan sebagian nabi dan rasul di atas sebagian yang lain, tanpa merendahkan dan melecehkan harga diri dan kedudukan yang lain. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Tilkar rusulu faddalna ba'dahum 'ala ba'd." Itu adalah para rasul, kami telah muliakan sebagian mereka di atas sebagian yang lain. Al-Baqarah 253. Dan Allah berfirman, وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ النَّبِيِّينَ عَلَى بَعْضٍ. Dan sungguh, kami telah memuliakan sebagian nabi di atas sebagian yang lain. Al-Isra ayat yang ke-55. Adapun ayat yang berbunyi la nufarriqu baina ahadin mir rusulih, kami tidak membedakan di antara seorang pun dari rasul-rasulnya, surat Al-Baqarah 285, maka yang dimaksud dengan membeda-bedakan di sini adalah beriman dengan sebagian rasul dan mengingkari sebagian yang lain. Seperti orang yang beriman dengan Nabi Isa alaihissalam dan kufur dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan sebaik-baik nabi adalah ulul azmi, yang artinya orang-orang yang memiliki kesabaran yang kuat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fasbir kama sabara ulul azmi minar rusuli." Maka bersabarlah engkau sebagaimana ulul azmi di antara para rasul telah bersabar. Surat Al-Ahqaf ayat yang ke-35. Menurut sebagian ulama, yang dimaksud dengan ulul azmi adalah 5 orang. Mereka adalah Nabi Nuh, Ibrahim, Musa, Isa, dan Nabi Muhammad alaihimussalam. Nama-nama mereka telah terkumpul di dalam 2 ayat dari surat Al-Ahzab dan surat Asy-Syura. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa id akhadna minan nabiyyina mitsaqahum wa minka wa min Nuhin wa Ibrahim wa Musa wa Isa bin Maryam wa akhadna minhum mitsaqan ghalidha." Dan ketika kami mengambil perjanjian dari para nabi, darimu Nuh, Ibrahim, Musa, dan Isa bin Maryam, dan kami telah mengambil dari mereka perjanjian yang kuat. Al-Ahzab ayat yang ke-7. Dan Allah mengatakan, syara'a lakum minad dini ma wassa bihi Nuhan walladhi awhayna ilayka wa ma wassayna bihi Ibrahim wa Musa wa Isa. Allah telah mensyariatkan bagi kalian dari agama apa yang Allah wasiatkan kepada Nuh, dan apa yang telah kami wahyukan kepadamu, dan apa yang telah kami wasiatkan kepada Ibrahim, Musa, dan Isa. Asy-Syura ayat yang ke-13. 5 nabi inilah, dan juga Nabi Adam, yang tersebut di dalam hadis tentang Asy-Syafa'atul Uzma yang kita sudah sebutkan di dalam silsilah beriman dengan hari akhir. Dan sebaik-baik ulul azmi adalah dua orang nabi, yang keduanya adalah Khalilullah, kekasih Allah. Beliau berdua adalah Nabi Ibrahim alaihi salam dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalilnya adalah firman Allah, wattakhadallahu Ibrahima khalila, dan Allah telah menjadikan Ibrahim sebagai kekasihnya. An-Nisa 125. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, fa innallaha ta'ala qad ittakhadhani khalilan kama ittakhadha Ibrahima khalilan. Maka sesungguhnya Allah Ta'ala telah menjadikan aku sebagai kekasih sebagaimana Allah telah menjadikan Ibrahim sebagai kekasih. Hadis riwayat Muslim. Dan sebaik-baik kekasih Allah adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ana sayyidu waladi Adam yaumal qiyamah. Aku adalah pemuka anak-anak Adam pada hari kiamat. Hadis riwayat Muslim. Itulah yang bisa kita sampaikan pada halaqah kali ini. Dan sampai bertemu kembali pada halaqah selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abdullah Rai di kota Al-Madinah. Materi audio ini disampaikan di dalam grup WA Halaqah Silsilah Ilmiah HSI Abdullah Rai.